ku terbawa ingin berdansa. Tarik serta putar gaya berolahraga ikut irama. Lupa-lupa warna gelap kelipanku diskon membuka jiwa dan hayat irama. Segar suasana riang berkedip mata mengajak dansa. Terasa lupa-lupa warna gelap kelipanku diskata memukau jiwa menghayat irama. Oh, lupa-lupa warna gelap kelipanku diskata memukau jiwa. Sudah terasa.